tresna kumring sliramu ora beda tresnamu marang aku mose oh, oh. Campur saja tembangnya lagunya yeah. Ini gentosan lagunya Redendang Dut Sidik. Oke okay, mas. Pasukan batriknya para sinoman semuanya yeah. Asoy pade dulur jentes sedaya kemawon. Kita lagi goyang bro. Kita goyang lagi bro. Akulah neslilamu rabiso nyawici nanging rasa tresno iki sing neng jero ati ora bakal lali tak joko tresnaku mring neslilamu ora beto tresnamu marang aku tulung rungokno senajan mung sedelo lagu iki tak gawe mung kanggo kowe ku iki tak tulis mung kanggo kowe tak jogo tresnaku mring sliramu ora beda tresnamu marang aku